مقدمة في التوحيد والعبادة دا الكتاب فوائد مستورة في حال ألفاظ الكتاب أعلام سنة المنشورة disampaikan oleh pensyarah hafizah Allah Ta'ala. Poin pembahasan berikutnya adalah hal khalqu ainul makhluki au ghairuhu, apakah penciptaan, perbuatan mencipta itu sama dengan makhluk yang tercipta ataukah berbeda. Manusia berselisih pendapat tentang perbuatan Allah yang dengannya aladika nabi al-khalqu wa ghairuhu, yaitu mencipta dan perbuatan yang lainnya. Apakah perbuatan Allah itu sama dengan objek perbuatan Allah ataukah bukan? Demikian juga hal kaunu khaliqan, ketika Allah itu berstatus sang pencipta, Allah ketika Allah itu mencipta li ajli, dikarenakan ma'abda'ahu, apa yang Allah ciptakan yang itu munfasilan anhu, terpisah dari zat Allah. Munfasilan anhu minal khalqi, makhluk yang terpisah dari zat Allah. Ataukah Allah itu disebut khaliq li ajli ma qama bihi, dikarenakan sifat yang ada pada diri Allah, yaitu sifat mencipta. Maka apakah Allah itu bernama, atau kemudian Allah itu pencipta dikarenakan adanya sesuatu yang dia ciptakan yang itu terpisah dari zat-Nya, ataukah karena ada sifat yang sifat mencipta yang ada pada diri Allah? Jahmiyah dan orang yang mencocoki mereka berpendapat bahwa perbuatan Allah itu sama dengan objek perbuatan, sehingga mencipta itu sama dengan makhluk yang tercipta. Demikian juga mencipta adanya satu positif, yaitu sifat mencipta yang ada pada zat Allah. Namun Allah itu pencipta dikarenakan semata-mata adanya makhluk yang itu terpisah dari zat Allah. Alasannya karena perbuatan mencipta, jika itu dijadikan sebagai satu sifat yang ada pada, maka perbuatan mencipta ini lam yakun, kecuali sesuatu yang baru. Ya Allah itu menciptakan Adam, ya pada saat menciptakan Adam, sebelumnya ya tidak ada menciptakan Adam. Maka jika perbuatan mencipta itu dijadikan sebagai satu sifat yang ada pada zat Allah, maka tidaklah perbuatan mencipta ini kecuali sesuatu yang baru. Lantas ada asumsi wa ma la yakhlu minal hawadisi fa huwa hadis. Bahasanya segala sesuatu yang tidak lepas dari, maka itu sesuatu yang baru. Kalau ada pada zat Allah sesuatu yang baru, maka berarti zat Allah itu baru. Oleh karena itu kata Jahmiyah, ana wasfau bi annahu fa'ilun, bahasanya label untuk Allah kalau Allah itu pelaku tidak berarti, atau pelaku perbuatan tidak berarti ada perbuatan pada diri Allah. Ya kata mereka, ya satu hal yang membingungkan akal orang yang berakal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya label pelaku perbuatan, tidak mengharuskan ada perbuatan pada diri Allah. Sehingga fakta label bahasanya Allah itu mutakallim, Allah itu berbicara tidak mengharuskan ada sifat berbicara pada itu. Oleh karena itu Jahmiyah mengatakan di anna kalamu makhlukun, Allah itu berbicara, namun Allah itu berkata-kata, namun kata-kata berkatanya Allah itu makhluk, sesuatu yang terpisah dari Allah dan bukan sebuah sifat yang melekat dan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu disebut mutakalim, kalau dalam keyakinan Jahmiyah Allah itu disebut mutakalim, zat yang berbicara karena menciptakan makhluk yang disebut berbicara. Bukannya berbicara itu ada pada satu sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berstatus atau kemudian fa'il bukan berarti ada perbuatan pada diri Allah, namun Allah menciptakan satu hal. Ya, itu adalah perbuatan. Allah itu khaliq bukan karena ada sifat mencipta pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada sifat mencipta pada diri Allah Subhanahu wa taala, namun karena Allah itu karena adanya makhluk maka Allah itu khaliq. Tanpa ada perbuatan mencipta pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian nalar mereka wa hakikatu qauli. Adalah dari sifat berbicara dan berkata-kata menihilkan Allah dari an sifatil fa'al, sifatil af'al, dari berbuat. Karena ketika berbuat itu dimaknai sehingga karena realita bukan perbuatan tapi pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pendapat yang mengatakan bahasanya fi'il Allah itu sama dengan maf'ul. Kebalikannya ahlu sunnah dan orang yang banyak mencocoki mereka berpendapat bahasanya annal fi'la ghairul maf'ul. Perbuatan Allah itu berbeda dengan objek perbuatan. Sehingga mencipta itu berbeda dengan makhluk yang tercipta. Mendengar itu berbeda dengan sesuatu yang didengar. Melihat itu berbeda dengan sesuatu yang dilihat. Mengetahui itu berbeda dengan sesuatu yang diketahui. Karena mencipta adalah sifat yang ada. Walaisat hiya mujaradu wujudul makhluk. Mencipta itu bukan semata-mata adanya makhluk yang tercipta. Sehingga jadilah Allah itu sang pencipta dan disebut mencipta. Wa hadza wal muwafiqu dan keyakinan ini yang cocok dengan apa itu. Nah, orang yang mengatakan bahasanya perbuatan mencipta itu berbeda dengan makhluk yang tercipta, itu ada tiga kelompok. Yang pertama Maturidiyah. Mereka sepakat, mereka berpandangan bahasanya perbuatan Allah berbeda dengan objek perbuatan. Wa salamu mereka menerima bahwasanya perbuatan itu, perbuatan Allah adalah sifat yang ada pada zat Allah. Hanya saja permasalahannya mereka tidak menjadikan sifat Allah itu sifat ikhtiarian, sifat yang tergantung kehendak Allah. Mencipta itu tidak mereka jadikan sebagai sifat ikhtiari, sifat yang atas kehendak Allah. Allah mau mencipta maka mencipta, Allah tidak mencipta, tidak mencipta. Namun mencipta kalau ikhtiari artinya tabi'an lil masyiati, mengikuti kehendak. Allah menciptakan Adam ya pada saat Allah mau menciptakan Adam. Sebelum Allah mau menciptakan Adam, Allah tidak menciptakan Adam. Menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ketika Allah berkehendak menciptakan Muhammad. Sebelum itu, sebelum Allah mau ya Allah tidak menciptakan Muhammad. Namun bal ja'aluhu wasfan laziman liba'adalan. Non sifat Allah atau perbuatan Allah semacam mencipta, demikian juga berbicara, dia jadikan sebagai sifat yang melekat pada zat yang itu azali. Itu tidak bisa dibayangkan sama akal. Gimana sifat mencipta itu ni azali. Itu mumet itu. Memikirkannya mumet. Menciptakan. Allah punya sifat mencipta. Di antaranya menciptakan Adam. Namun penciptanya itu azali. Bukan pada saat Allah berkehendak untuk menciptakan Adam. Ada penciptaan Adam. Namun penciptaan Adam ada sejak azali. Sebagaimana dalam bab berbicaranya Allah. Allah berbicara namun. Berbicaranya azali, tidak ikhtiar. Kalau dipikirkan pakai nalar orang normal, tidak normal ini. Gimana memikirkannya? Kemudian ya. Objek perbuatan mencipta itu berbeda dengan makhluk yang tercipta. Mereka sepakat kalau perbuatan Allah adalah sifat yang ada pada Allah. Tabi'un lima syi'atihi. Dan mereka juga sepakat kalau ini mengikuti kehendak. Ila ana jinsahu menentukan perbuatan. Mereka tidak membedakan antara perbuatan dan jenis perbuatan. Perbuatan tertentu dengan jenis perbuatan. Mereka tidak membedakan antara mencipta Adam dan dengan jenis perbuatan yaitu mencipta. Kalau mencipta Adam, mencipta Nuh, mencipta Muhammad itu satuan dari jenis mencipta. Dan dia berbeda dengan mencipta. Berbeda. Jenis mencipta itu azali. Jinsul khalqi itu azali. Allah itu bisa mencipta sejak dulu tanpa awal. Allah itu bisa mencipta itu azali dulu. Tapi mencipta apa? Mencipta bukan azali, non mengikuti kehendak. Nah, Karamiyah mengatakan bahasanya antara jenis mencipta dengan satuan mencipta itu sama-sama hadis semua, sama-sama baru semua. Ini kalau sebelumnya Maturidiyah, demikian juga Asy'ariyah, itu semuanya dijadikan azali. Tidak dibedakan antara mencipta sama mencipta Adam, mencipta Nuh, mencipta langit, mencipta bumi. Semuanya ditarik azali. Ditarik sebagai sesuatu yang Azali, yang itu sehingga mumet akal manusia memikirkan pendapat ini. Memikirkannya saja, memahaminya saja, kerepotan. Nah kalau ini karamiah sebaliknya, jenis perbuatan sama dengan jinsul fi'il, sama dengan afradul fi'il, sama-sama hadis. Hadis semua. Ila ana jinsa wa jinsil kalam hadis. Ya, akan tetapi jenis perbuatan sebagaimana juga jenis kalam semuanya baru. Hadis ba'da alam yakun. Ya, maka itu sesuatu yang baru setelah dunia. Kenapa mereka mengatakan demikian? Supaya mereka tidak kena konsekuensi. Mereka tidak mau, supaya mereka tidak kena konsekuensi dari ketika konsekuensi dari itu adalah sifat yang melekat pada zat Allah mengikuti kehendaknya. Maka mereka mau menghindar. Kalau jinsul fi'li itu azali, maka ada tasalsul di masa silam. Jika jinsul khalqi itu azali, berarti ada tasalsul di masa silam. Wa qaddama naw'al maf'uli, kemudian atau tasal isbat menetapkan, maaf, isbat tasal sulfil madi waqidami naw'il maf'uli, dan kekodima jenis perbuatan. Ya, maka mereka jadikan semuanya perbuatan Allah itu sesuatu yang ada, yang dulunya tidak ada. Fayan sabdu, maka tertutuplah jalan untuk menetapkan sang pencipta wa hudusul makhlukat. Ini konsekuensi buruk dari pendapat karomiah. Kalau pendapat karomiah ini yang mengatakan bahasanya jenis perbuatan Allah itu baru, jenis perbuatan Allah itu baru, seperti juga jenis kalam itu baru, hadis ba'da alam yakun, ada setelah dunia tidak ada. Maka dampak buruknya adalah mereka menutup di antara metode akal penetapan adanya sang pencipta. Di antara metode akal penetapan sang pencipta adalah hudusul makhlukat, kebaruan makhluk. Karena ternyata perbuatan khalik juga baru semua, kata mereka. Kalau demikian, maka kebaruan makhluk itu tidak berarti barunya makhluk itu bukan berarti, karena pada Tuhan juga ada kebaruan. Pada Tuhan juga ada kebaruan, yaitu perbuatan Tuhan semuanya hadis, satu hal yang baru yang dulunya tidak ada. Kemudian keyakinan Ahlussunnah, mereka mengatakan perbuatan Tuhan itu berbeda dengan objek perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan itu satu sifat yang ada, adalah satu label yang ada pada objek. Dan perbuatan tersebut mengikuti kehendak. Ada perbuatan mencipta Adam, ya. Ada perbuatan mencipta langit, ada perbuatan mencipta bumi, itu mengikuti kehendak. Terjadi ketika Allah berkehendak. Dan tidak dan belum terjadi ketika Allah belum berkehendak. Nah, kemudian dibedakan antara wal fi'lu qadimun naw'i wa ahaduhu lantazal tahdusu bidang perbuatan Tuhan itu, perbuatan Tuhan mencipta, bisa Allah itu bukan mencipta. Jenis maka Allah itu bisa mencipta dulu sejak awal, tidak ada fase tidak bisa mencipta sejak dulu, maka dia azali, maka sifat Allah itu azali, sifat Allah itu azali. Maka jenis perbuatan Tuhan itu kodim. Hanya saja ahaduhu satuan, ini, masing-masing perbuatan misalnya mencipta Adam, mencipta langit, mencipta bumi, itu ahadul fi'li, ahadul khalqi. Nah kalau itu baru, dan kebaruannya tasalsul fil madhi, sejak dulu Allah mencipta. Wala in qata dan tidak terputus. Demikian perbuatan Allah, wa hakadal kalamu, demikian juga berbicaranya Allah. Jenis kalam, mungkin terjemah bahasa Indonesianya bisa berbicara, itu dulu tanpa awal. Non berbicara kalimat A, berbicara kalimat B, maka itu hadis sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah itu berbicara sejak dulu. Berbicaranya bagaimana, kapan Allah mengendaki. Kemudian perkataan bahwasanya jenis perbuatan Allah itu qadim, kalau Allah itu ketuhanan dengan sifat ketuhanan, yaitu sifat ketuhanan, dia harus yang paling kodim dari sebelumnya, dari selainnya. Hanya dia yang dulu tanpa lain, dan yang lain sesuatu yang makhluk. Nah, maka tasalsul fil madhi, demikian juga kodimnya, kekodim jenis perbuatan, tetap Allah sebagai Tuhan dan tidak bertentangan dengan namanya Al-Awwal, yang dulu, laisa qablaka syai', tidak ada sesuatu sebelummu, tidak bertentangan. Atau bahkan mujab, mungkin baca mujab, bal wa mujabuha. Namun itu konsekuensi ketuhanan. Konsekuensi ketuhanan. Tuhan itu azali, maka Allah itu bisa berbicara, jinsul kalam, Allah itu bisa berbicara juga azali. Tidak ada fase tidak bisa berbicara. Namun bisa berbicara itu azali, dan ya suka-suka Allah mau berbicara apa, kapan. Dan masing-masing Allah berbicara kalimat A, kalimat B, itu semua hadis. Maka ini mujab, konsekuensi. Maka sifatnya, yaitu maksudnya jenis sifat, maka sifatnya azali dengan keazalian zatnya. Nah, itulah Tuhan sesungguhnya. Tidak kemudian ada jeda, dia tidak ngapa-ngapain dan tidak bisa ngapa-ngapain di jeda itu. Di satu fase waktu itu. Dia tidak berbuat dan tidak bisa berbuat. li'anal uluhiyatal haqqata karena ketuhanan yang hakiki. Tidaklah ada ketuhanan yang hakiki kecuali diiringi dengan kemampuan. Ya, yang bisa yang kita terjemahkan dengan bisa berbicara, bisa mencipta. Bisa berbicara, bisa mencipta itu sama dengan jenis. Bahasa Arabnya jenis. Jenis berbicara, jenis mencipta. Nah, maka bisa berbicara dan bisa mencipta. Abadan. Nah, fakaifa yajib dua sifat ini berbicara dan mencipta. Yang dua sifat ini adalah poros ketuhanan malah dihilangkan dari Rabbil Alamin. Hilangnya itu maksudnya hilang dalam pandangan orang ya, bukan dalam realitanya. Malah dihilangkan agar wakadhalika demikian juga layang dan tidak ada konsekuensi. Kalau Allah itu terus menerus berbicara, konsekuensi ada objek perbuatan Allah yang bersifat qadim. Karena penciptaan, meskipun penciptaan itu syai'an ba'da syai'in, menciptakan A, setelah itu menciptakan B, dan seterusnya. Akan tetapi Allah itu tetap lebih dulu. Lebih dulu daripada makhluk namanya A, namanya B, tetap Allah yang lebih dulu. Adapun sifat Allah bisa mencipta, maka itu ada bersama keazalian. Wadzalika yujibu, dan ini berkonsekuensi mengharuskan semua selain Allah itu makhluk dan semuanya adalah baru ba'da alam yakun. Setelah dulunya tidak ada. Nah, kemudian setelah kita akidah Ahlussunnah. Maka poin selanjutnya tariqatul falasifah wal mutakallimin. Cara yang ditempuh oleh ahli filsafat dan ulama kalam dalam masalah menetapkan sang pencipta. Falasifah namanya tarkib, tersusun. Mereka mengatakan bahwasanya jism atau raga itu tersusun. Dan sesuatu yang tersusun itu memerlukan bagian-bagian unsur penyusunnya. Wa kullu muftakirin, dan setiap yang membutuhkan yang lain, maka jisim mobil itu tersusun, ada ban, ada ini, macam-macam. Dan yang satu membutuhkan yang lainnya. Nah, kalau sesuatu itu membutuhkan, maka statusnya adalah mungkin, mungkinul wujud. Wujudnya, eksistensinya itu sesuatu yang mungkin dan bukan sesuatu yang wajib. Dan sesuatu yang statusnya hanya mungkinul wujud, mungkin eksistensinya itu hanya mungkin. Labda lahu min wujudi wajib. Tidak boleh tidak harus ada wajibul wujud. Sesuatu yang wajib adanya. Wal kasra fi dzatil wajibul wujud itu Tuhan. Wal kasra dan banyak pada kalau zat Tuhan itu terdiri dari beberapa unsur dan satuan, ada banyak di situ, ini mustahil. Kenapa mustahil? Karena berarti Tuhan itu tersusun. Kalau tersusun, yang namanya susunan, yastazim iltiqar. Punya sifat membutuhkan. Dan membutuhkan itu bertolak belakang dengan wujubu. Bertentangan dengan sifat ketuhanan yang itu wajib ada. Karena iftikor itu kalau dia punya sifat iftikor, maka statusnya adalah mungkinul wujud. Eksistensinya dan keberadaannya sekedar mungkin. Ini dari situ maka berarti ada sang pencipta. Wahada tarik dan metode ini satu hal yang bermasalah dari banyak aspek. Karena metode ini berkonsekuensi menentukan sifat Tuhan. Karena jika Tuhan punya sifat, kata mereka nanti Tuhan itu murakkab. Tersusun ada zat dan ada sifat zat. Tersusun. Kemudian nanti mengikuti kaidah tarkib. Nah, mengikuti kaidah tarkib yang mereka tadi sudah disampaikan tadi. Dan setiap yang tersusun membutuhkan yang lainnya. Kalau dia membutuhkan yang lain, maka dia tidak lagi menjadi wajibal, wajibul wujud. Sesuatu yang wujud. Karena ada zat Tuhan, kemudian ada sifat mencipta, sifat berbicara. Nah, zat ini membutuhkan sifat sifat berbicara, kemudian membutuhkan sifat mencipta. Maka ada iftikor. Nah, kalau jadi ada iftikor, dia makhluk namanya. Dan bukan wajib berwujud alias Tuhan. Jadi ini namanya sebagaimana yang biasa kita baca di buku-buku akidah atau dan maka sifat-sifat Allah yang demikian banyak itu ditolak dengan kaidah akliyah yang dibuat. Dibuatlah kaidah akal tentang masalah tarkib. Lalu kemudian nas itu dihakimi pakai kaidah ini. Lalu nas itu dihakimi dengan kaidah ini. Akhirnya isi nas, isi teks ditolak karena bertentangan dengan isi teks yang menunjukkan Allah punya sifat ini, punya sifat itu. Semuanya harus dinihilkan karena bertolak belakang dengan kaidah akal yang dibuat. Yang kedua, metode ini memuat sejumlah lafaz yang global yang mungkin hak dan mungkin batil. Ya, ada tiga lafaz yang global, tarkib, tersusun, iftikar, membutuhkan al-ghair yang lain. Tarkib misalnya ini lafaz yang global dan mungkin hak mungkin batil. Penjelasannya, jika yang dimaksud dengan tersusun ini sesuatu yang disusun oleh pihak lain, kebetul maka Allah itu tidak tarkib. Atau yang dimaksud tersusun ini adalah mayak bulu tafrik bisa dipecah-pecah. Seperti mainan A. Nanti. Nah kalau yang dimaksud tarkib itu semacam itu, maka betul kita sepakat Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kemudian misalnya tadi ada Tuhan, ada sifat sifat menciptanya Tuhan, sifat berbicaranya Tuhan. Kalau ini disusun oleh pihak atau susun oleh pihak mu'dzat Tuhan, tapi sadari ininya betul Tuhan tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tersucikan an hadil ma'an. Jika yang dimaksud dengan tarkib itu minadzat wa sifat, bahasanya Allah itu ada zat dan ada sifat. Ada zat Tuhan, ada zat Allah, dan ada sifat-sifat Allah. Maka itu betul. Allah itu zat. Dan Allah itu punya sifat-sifat yang melekat pada zat. Dan bahasanya di zat Allah. Pada zat Allah ada tidak pula menurut syariat. Namun sifat yang ada pada zat itu sama mereka disebut tarkib adalah dalam rangka membuat orang tidak nyaman dan tidak mau menetapkan sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan ba'da salatil isya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhu ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bahas tentang tariqatu falasifah yang intinya ya mereka bikin teori bahasanya Tuhan itu ya, tidak mengalami tarkib. Kalau tarkib berarti bukan Tuhan. Setelah itu mereka bikin definisi sendiri tentang tarkib. Karena dalam bahasa Arab, zat yang memiliki sifat itu tidak disebut tarkib. Tarkib itu ya tersusun, ini barang, ini benda, benda ditumpuk, nanti jadi jadilah murakkab. Tapi kalau zat punya sifat, itu dalam bahasa Arab juga tidak disebut dengan tarkib. Jadi punya teori Tuhan tidak boleh tarkib, kemudian punya konsep tentang tarkib, punya konsep sendiri tentang tarkib. Setelah itu ini dipakai ujung-ujungnya untuk mengingkari sifat, ingkarus sifat. Menolak atau nafyus sifat. Menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sisi tidak benarnya dalil tarkib yang ketiga, kebutuhan sesuatu yang mungkin kepada yang mungkinul wujud, kepada wajibul wujud. Bukalah kebutuhan makhluk kepada khalik. Wa innama huwa biza'mihim, hanyalah dalam anggapan mereka, kebutuhan tersebut adalah kebutuhan masrut kepada syarat. Oleh karena itu mereka falasifa punya keyakinan kidamil alam. Alam itu qadim. Dan ini adalah perkataan yang batil yang bertolak belakang dengan ajaran para rasul. Dan tidak ada satupun dari falasifa atau selain mereka yang mampu untuk menegakkan hujah yang benar untuk pendapat ini, bahasanya alam itu qadim. Kemudian yang keempat, sanggahan yang keempat, bahasanya sesuatu yang mungkin menurut normalnya orang berakal, mungkinul wujud itu definisinya huwa alladhi yaqbalul wujuda wal adama. Mungkinul wujud, wujudnya dan eksistensinya itu sekedar mungkin, itu artinya bisa ada, bisa tidak ada. Itu definisi normal untuk mungkinul wujud. Namun kunil wujud dengan definisi seperti ini tidaklah ada kecuali muhdats. Makhluk yang dibaharukan, yang mengalami kebaharuan. Nah, anehnya mereka haula'il falasifah, mereka mengatakan bahasanya mungkin, yang mungkin ini yakbalul wujuda wal adama, bisa ada dan bisa tidak ada, ternyata qad yakunu qadiman azaliyah. Malah dia qad yakunu boleh jadi qadim azali, padahal statusnya mungkinul wujud. Oleh karena itu mereka mengatakan bikidamil alam, alam itu qadim, padahal alam itu mungkinul wujud. Tapi qadim kan aneh ini. Mikirnya sulit, mumet itu memikirkannya. Mungkinul wujud namun azali. Nah, itu kan menggabungkan. Ini status wujudnya itu cuma mungkin tapi bisa azali. Nah, mumet ini. Jadi kalau mendalami hal-hal berkenaan dengan seputar ketuhanan dan paham-paham sesat dalam bab ketuhanan, itu kita jumpai banyak orang yang mumet-mumet. Ternyata banyak orang yang cara berpikirnya itu mumet, bikin mumet. Ini mungkinul wujud kok azali. Itu kan mumet itu dipikirkan itu. Statusnya bukan wajibul wujud. Hanya mungkinul wujud. Bisa ada, bisa tidak ada. Tapi azali. Kan ini kesulitan untuk memikirkannya. Untuk paham aja sulit ini. Mereka orang-orang yang perkataannya tidak bisa dipahami gitu ya. Oleh karena itu mereka beranggapan bahasanya falak, bahasanya benda langit itu azali. Padahal falak itu mungkinul wujud. Sehingga definisi mereka berarti kan bikin namanya definisi sendiri untuk mungkinul wujud. Kan berarti bikin konsep sendiri. Enggak pakai konsep normal tentang mungkinul wujud. Wa hadzal imkan, sehingga konsep imkanul wujud, mungkinul wujud yang mereka ibtada'uhu, yang itu merupakan murni bid'ah bikinan mereka karena enggak standar dengan pengertian mungkinul wujud. Mumkinul wujud itu ya identik dengan makhluk. Mumkinul wujud identik dengan muhdas, sesuatu yang baru. Ya, tidak mungkin mumkinul wujud kok azali, dulu tanpa awal. Maka ini murni konsep imkanul wujud yang mereka buat, mereka ada-adakan. Ya. Dan ini namanya, yang semacam ini itu namanya dorbun mina sapsatoh. Sapsatoh itu yang penting menang dalam debat, waton ngeyel. Yang penting menang dalam debat. Itu namanya sapsatoh. Tidak peduli ini nyambung atau tidak, sinkron atau tidak. Itu tidak dipedulikan. Pokoknya yang penting bisa jawab. Nah, yang penting bisa jawab. Sehingga karena dia sapsatoh, cuma untuk supaya debat itu bisa jawab, entah nyambung atau tidak, entah itu nyata atau tidak, maka dikomentari la yumkinu isbatu, tidak mungkin ditetapkan ya, karena namanya cuma untuk sapsatoh saja, walal istidlalu bihi ala wujudil wajib. Dan tidak bisa berdalil dengan imkan, konsep income semacam ini, imkanul wujud semacam ini, tidak bisa dijadikan dalil untuk wujudul wajib, wujudnya Tuhan. Karena jika sesuatu itu qadim dan azali, maka tentu dia tidak memerlukan fa'il, tidak memerlukan pelaku. Kalau dia itu mungkin, itu harus ada pelaku. Dia membutuhkan pelaku, sang pelaku. Karena dia cuma mungkin. Bisa ada, bisa tidak ada. Ada yang mengadakan. Ini metode falasifah dalam menetapkan keberadaan Tuhan. Pakai dalil tarkib. Sedangkan ahli kalam, jika disebut ahli kalam itu artinya Jahmiyah atau Mu'tazilah, Asy'ariyah atau yang sejenis dengannya. Mereka berdalil kalau Tuhan itu ada, dalil ada beberapa dalil yang mereka pakai. Dalil yang paling pokok, yang dianggap paling ampuh namanya dalilul a'raf. Dinilai sebagai dalil yang paling top dalam isbatul khaliq. Dan inilah nazar. Faham dalil a'rad ini. Ini yang disebut dengan nazar. Nazar kalami. Yang itu merupakan ini awal wajib bagi mukallaf. Itu faham ini dalilul a'rad. Ya, kesimpulan tentang dalilul a'rad. Alam ini isinya dua, benda dan a'rad. Benda dan ya kurang lebih sifat gitu ya. A'rad itu kurang lebih sifat. A'rad itu definisinya sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Warna tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada namanya merah, itu tidak ada. Merah itu tembok yang merah, baju merah gitu. Dan a'rad itu hadisah, itu sesuatu yang baru. Sebagian a'rad diketahui dia adalah baru, dulunya tidak ada. Bin musyahadah bisa dilihat. Dengan dilihat semacam gerak setelah diam. Wabak duha dan sebagian a'rad diketahui dengan dalil. Yaitu dalilnya adalah Toroyanul Adam. Toroyanul Adam. Mengalami ketiadaan. Dan mereka yakini bahasanya sifat ketuhanan yang paling khas itu al-qidam. Dalam konsep ahlul kalam. Akhosu ma'ani rububiyah itu al-qidam. Sifat Tuhan yang paling identik itu adalah kekodiman. Dulu tanpa awal. Li'an al-qidam dan qadim atau qidam itu meniadakan, bertolak belakang dengan ketiadaan. Wal a'yan dan yang namanya a'yan, yang namanya a'yan di dunia ini, benda di dunia ini, a'in di dunia ini tidak lepas dari a'rad yang itu bersifat baru. Karena a'yan itu mesti ada a'rad yang baru, a'rad yang baru, maka jadilah a'yan tersebut baru. Kemudian dibuatlah asumsi ma la yakhlu minal hawadisi fa huwa hadis. Segala sesuatu yang tidak lepas dari mengalami baru, maka dia sesuatu yang baru. Akhirnya dengan kaidah ini, mala yakhlu minal hawadis sifa wa hadis ahlul kalam kemudian menolak sifat ikhtiariyah. Sifat ikhtiariyah, sifat yang sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah bersifat dengannya ketika Allah berkehendak. Misalnya ya turun, misalnya datang, kemudian istiwa. Maka inti pokok kenapa istiwa ditolak, turun ditolak, sifat istiwa ditolak, sifat turun ke langit dunia ditolak, itu yang pokok adalah karena menetapkannya berarti berkonsekuensi ada sesuatu yang hadis pada Tuhan. Sebelumnya tidak ada istiwa, setelah itu ada istiwa. Sebelumnya tidak ada nuzul, setelah itu ada nuzul. Sebelumnya tidak ada turun, setelah itu turun. Sebelumnya tidak ada maji datang, kemudian setelah itu maji. Maka kalau ditetapkan sifat ini berkonsekuensi ada sesuatu, ada hawadis pada Tuhan. Padahal teori dasarnya, kaedahnya, ma la yakhlu minal hawadisi fahuwa hadis. Sesuatu yang ada padanya hadis, contohnya perbuatan yang baru yang dulunya tidak ada, maka dia hadis, dia makhluk. Dia makhluk. Limtina'i karena mereka menolak hawadis la awalalah. Adanya hawadis sesuatu yang baru namun tidak ada awalnya. Menolak, kalau dalam bahasa ini kita sedang kaitkan berarti menolak jinsul fi'li. Jenis perbuatan untuk Tuhan. Karena jenis perbuatan untuk Tuhan, jika itu azali dengan keazalian Tuhan, nanti ada hawadis la awalalaha. Sesuatu yang baru yang tidak ada awalnya. Maka alam dengan semua bagiannya itu hadis. Dan hadis tidak boleh tidak harus ada muhdis yang membuatnya muncul baru setelah sebelumnya tidak ada. Kenapa semua yang hadis, semua yang baru harus ada yang muhdis yang membuatnya baru? Limtina karena mustahil salah satu dari dua sisi mungkin. Mungkin tadi definisinya bisa ada, bisa tidak ada. Itu dua sisi. Ada, tidak ada. Ini dua sisi. Ada satu sisi, tidak ada satu sisi. Maka sesuatu yang pada dasarnya karena itu makhluk itu mungkin wujud, bisa ada, bisa tidak ada. Kok jadi ada? Ini harus ada murojihnya. Harus ada. Kenapa yang menang adalah ada dan bukan tidak ada? Limtina'i tarajuhi ahadi tarafal mungkin min ghairi muraji. Kata mereka, kenapa bisa kita simpulkan wal hadisut labudalahu min muhdis. Sesuatu yang baru harus ada yang membuatnya baru. Ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah tidak mungkin. Kita kuatkan salah satu dari dua kemungkinan ada dan tidak ada tanpa ada faktor yang menguatkannya. Ketika makhluk itu mungkin ada, mungkin tidak ada, kenapa kok kemudian jadi ada? Oh, karena ada yang mengadakan. Maka adanya muhdis itulah yang menyebabkan jatuh pilihannya jadinya ada. Dan sebagian ahli kalam menyangka bahasanya dalil akrot ini adalah metodenya Ibrahim. Nabi Ibrahim berdalil hudusul kawakib, bahasanya benda-benda langit itu hadis makhluk dengan akrot yang ada pada dirinya. Dengan akrot yang ada pada benda langit itu, yaitu al-uful, tenggelam. Karena tenggelam, karena matahari itu tenggelam, rembulan itu tenggelam, bintang itu tenggelam. Oh, ini berarti ini makhluk. Karena dia memiliki akrot. Dan akrot itu dimiliki oleh ainul hadis. Ain yang itu baru. Maka tenggelam itu artinya ada harokat wal intiqal. Ada gerak dan ada perpindahan. Kemudian sanggahan untuk dalilul a'rad. Wa hadza tariq fihi nadhar. Dan metode ini bermasalah dari banyak sisi. Padahal ingat, ini dianggap sebagai dalil paling kuat tentang adanya Tuhan dalam pandangan ahlul kalam. Dan ini nadhar. Ini nadhar. Faham kalimat-kalimat tadi, itu berarti sudah melakukan nadhar. Gak faham, berarti belum melakukan nadhar. Belum melakukan awalul wajib menurut ahlul kalam. Yang pertama, dalil akrot itu dibangun di atas premis. Mukadimah di sini premi. Asumsi. Yang tawilah, yang panjang. Dan sulit. Dan per premis yang merupakan asumsi, ghairu musallamah, tidak bisa diterima. Semacam ada kemudian di dalil akrot ini ada isbatul jauril farad, penetapan jauril farad. Jauril farad itu sama dengan kurang lebih dulu adalah konsep atom, satu materi yang sudah tidak lagi bisa dipecah lagi. Maka konsep atom dulu itu mirip dengan pembahasan ahlul kalam, namanya jauhral farad. Satu materi yang sudah tidak lagi bisa dibelah. Sudah tidak bisa lagi dibagi. Meskipun ternyata di teori atom ternyata atom punya, setelah itu ada kemudian diralat konsep atom yang sudah merupakan bagian yang paling kecil. Ternyata dia punya ini, punya unsur ini dan itu. Jauhral farad itu konsep satu materi yang paling kecil dan sudah tidak lagi bisa dibelah lagi. Yang tidak bisa lagi dibagi. Demikian juga perkataan yang mengatakan bahasanya penciptaan itu mujarad, semata-mata mewujudkan akrot pada satu ain, pada satu benda, dan menyusun beberapa jauhar. Jawahir. Jawahir jamak dari jauhar. Jauhar kalau maknanya secara bahasa permata. Ya, tapi ini kalau di pembahasan ilmu kalam, tidak ada hubungannya sama permata. Jauhar itu materi penyusun alam. Dan makhluk itu susunan dari jauhar. Waqad faraha min khalqiha, dan telah selesai penciptaannya. Demikian juga di antara premis untuk teori a'rad ini adalah segala sesuatu yang tidak lepas dari hadis, baik itu jenis ataupun ain ataupun anggota jenis, maka dia harus hadis. Dan premi ini ujungnya adalah menolak sifat fi'liyah. Premis ini, asumsi ini, ujungnya adalah kaedah akal mereka untuk menolak sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini terutama perbuatan Allah yang ikhtiariyah. Jadi satu hal yang tidak bisa kita terima. Satu hal yang tidak bisa kita terima. Allah sudah menetapkan adanya ini dan itu pada dirinya. Dan tidak mungkin yang Allah katakan itu kita ingkari dengan semata-mata kaidah akal. Kemudian sanggahan yang kedua, apa yang bisa disaksikan berupa kebaharuan makhluk itu kita bisa lihat adalah kebaruan zat. Ada zat-zat yang tercipta baru, dulu tidak ada, kemudian ada. Bukan semata-mata kebaruan sifat yang mereka katakan kebaruan a'rad. Sebagaimana pendapat ahli kalam. Kata mereka, al-khalqu tadi mujarrad ihdasi a'rad. Realitanya tidak. Makhluk-makhluk yang baru itu baru zatnya. Wahudusuha, dan kebaruan makhluk itu sudah diketahui secara aksiomatis. Kebaruan makhluk itu sudah diketahui secara aksiomatis. Tidak perlu pendalilan untuk menetapkan kebaruan makhluk. Bumi itu hadis, langit itu hadis, itu semua, tumbuhan itu hadis, hewan itu hadis, itu tidak perlu didalili. Tidak perlu didalili. Apa dalil bumi itu baru? Dulu tidak ada. Kebaruan bumi tidak perlu didalili. Karena kebaruan ini semua tidak perlu ditetapkan. Falayatu judu, tidak perlu istidlal untuk supaya kita bisa menerima ini baru. Oleh karena itu kita lihat metode Al-Quran itu berdalil dengan kebaharuan makhluk untuk menetapkan adanya sang pencipta. Dan bukan mencari dalil kalau makhluk itu baru. Maka metode Al-Quran sudah langsung memanfaatkan kebaruan makhluk untuk berdalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan ahlul kalam itu malah cari dalil untuk bisa berkesimpulan alam semesta itu baru. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, panjangnya, metode yang disebutkan dalam Al-Quran adalah berdalil dengan kebaruan manusia dan makhluk-makhluk yang lain yang sudah maklum diketahui kebaharuannya dengan bisa disaksikan dengan mata. Bil musyahadah, disaksikan dengan mata. Dan semacam itu, ini dijadikan dalil adanya sang pencipta subhanahu wa ta'ala. Maka hudusul insan, kebaruan manusia. Manusia itu ada, dulunya tidak ada. Kebaruan manusia. Itu ini dijadikan sebagai dalil alal muhdis. Adanya Tuhan yang mewujudkan manusia. La yuhtaju ayustadalla ala hudusihi. Tidak perlu mencari dalil untuk menunjukkan manusia itu baru. Tidak perlu. Kata Ibnu Taimiyah, tidak perlu. Apa dalil manusia itu dulunya tidak ada, kemudian ada? Tidak perlu. Karena hudusnya manusia, barunya manusia, itu tadi apa? Ma'lumu bidarurah. Telah diketahui secara aksiomatis. Sehingga kalau tidak ada orang yang tanya, apa bukti manusia itu baru? Sudah, semua orang sudah ngerti. Itu ya, dulu tidak ada, kemudian jadi ada. Bapaknya dulu ada, sekarang ada, dulunya tidak ada. Mbahnya juga demikian. Tidak ada manusia yang tanya, apa bukti kalau saya itu baru? Nah, itu tidak ada. Apa bukti kalau saya itu dulunya tidak ada? Ya, bapak ibu pun dulu tidak ada. Tidak perlu didalili kebaruannya dengan bimukoronati taghayyur. Dengan melakukan komparasi dengan at-taghayyur, perubahan. Dan atau al-hawadits lahu. Tidak perlu didalili dengan adanya hawadis pada manusia. Kan tadi ada kaidah semua yang ada padanya hadis, maka dia hadis. Itu tidak diperlukan. Oh, karena manusia itu ada padanya hawadis. Duduk pada tadinya berdiri. Itu berarti hawadis. Duduk tadinya berdiri. Sebelum berdiri, dia lari. Sebelum lari, dia jongkok. Berarti ada hawadis pada dirinya. Oh, karena di manusia itu ada hawadis, berarti manusia itu hadis. Tidak perlu demikian. Tadi kan kaidah ahlul kalam, ma la yakhlu minal hawadis fa huwa hadis. Segala sesuatu yang dia mengalami kebaruan, sebelumnya berdiri, kemudian setelah itu duduk, ada sesuatu yang hadis pada dirinya, oh maka berarti dia hadis. Maka kata Ibnu Taimiyah, tidak perlu pakai asumsi ini. Sebagai dalil manusia itu hadis. Maka tidak perlu kebaruan manusia itu didalili pakai pertama muqaranati taghayyur. Komparasi perubahan-perubahan. Atau didalili pakai al-hawadis lahu. Adanya berbagai macam hadis pada sesuatu yang baru, yaitu perbuatan-perbuatan yang baru yang ada pada manusia. Tadinya begitu, sebelumnya tidak begitu, dan seterusnya. Tidak perlu pula didalili dengan wujubi tanahi al-hawadis. Bahasanya berbagai macam yang baru itu harus ada titik akhirnya. Ini untuk menolak tasalsul fil madi. Karena tasalsul fil madi bertentangan dengan wujub tanahi al-hawadis. Wajib berakhirnya al-hawadis sesuatu yang baru. Nanti ujungnya adalah karena jika kemudian berbagai macam suatu hal yang baru sebelumnya ada sebelumnya nanti sampai mentok, kemudian setelah itu ada Tuhan. Kata Ibnu Taimiyah, dan perbedaan antara berdalil dengan hudusnya makhluk untuk menetapkan adanya Tuhan berbeda dengan istidlal, cari dalil untuk menunjukkan kebaruan makhluk. Yang ada di Al-Quran itu pertama. Metode Al-Quran itu pertama. Langsung saja berdalil dengan kebaruan makhluk untuk menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di Al-Qur'an yang kedua ngajari membawakan dalil menunjukkan kalau manusia itu baru lo, kamu itu baru lo. Itu tidak ada yang kedua. Sebagaimana firman Allah taala, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka tercipta tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri. Maka kebaruan hewan, kebaruan tumbuhan, bahan tambang, kebaruan hujan, hujan itu dulu ada, misalnya sekarang sedang hujan, ada, sebelumnya tidak ada hujan, kemudian ada. Kebaruan hujan, kebaruan mendung, itu semua maklum bidawwa. Itu sudah diketahui secara aksiomatis. Orang tuh lihat hujan itu sudah tahu. Hujan ini ada, tadi tidak ada hujan. Tidak perlu didalili. Apa dalil hujan itu baru? Karena sudah bisa diketahui kebaruannya bil musyahadah. Kebaruan anak kambing ini sudah. Dulu enggak ada anak kambing. Sekarang itu ada anak kambing itu. Kebaruannya bisa diketahui dengan musyahadah. Tumbuhan juga demikian. Itu semua sudah kebaruannya. Itu sudah diketahui secara aksiomatis. Bahkan masyhudun bisa dilihat kebaruannya. La yahtaju ila dalil. Tidak perlu dibawain dalil. Wa innama yu'lamu bidalili. Yang perlu didalili itu, hal yang diketahui pakai dalil itu adalah hal-hal yang tidak diketahui pakai indrawi. Kalau sesuatu itu bukan indrawi, nah itu yang mungkin perlu, apa dalilnya itu. Tuhan tidak indrawi, tidak bisa dilihat. Maka apa dalil adanya Tuhan? Itu yang perlu didalili. Adapun kebaruan manusia, kebaruan hujan, kebaruan tumbuh-tumbuhan, tidak perlu didalili. Maka yang perlu didalili, yang dicarikan dalilnya, argumentasinya, alasannya adalah hal yang tidak diketahui pakai indrawi, tidak pula hal-hal yang tidak diketahui bidorotis secara aksiomatis. Nah itu hal-hal yang tidak diketahui secara aksiomatis itu perlu ditanyakan dalilnya. Hal-hal yang sudah diketahui secara aksiomatis itu tidak perlu ditanya apa dalilnya. Maka tadi disampaikan, hal-hal yang diketahui secara indrawi tidak perlu ditanya dalilnya. Apa dalil kegucuk air bikin basah itu tidak perlu ditalili. Karena itu sudah diketahui dengan indrawi. Apa dalil api itu membakar kertas? Itu tidak perlu didalili. Api itu membakar kertas. Itu tidak perlu jadi, tidak perlu ditanyakan dalilnya. Tidak perlu istidlal untuk pengetahuan ini. Kenapa? Ini maklumun bil his. Sesuatu yang diketahui dengan indrawi. Lihat saja. Itu loh, ada api, itu ada kertas. Sudah itu. Ini ada air, ada orang diguyur pakai air. Itu loh. Tidak perlu didalili. Apa dalil air itu bikin basah? Ini tidak perlu. Karena dia sudah diketahui bilhis. Demikian juga tidak perlu istidlal untuk sesuatu yang diketahui bidawah secara aksiomatis. Satu tambah satu itu dua. Dan tidak perlu ditanyakan. Kenapa? Apa dalilnya kalau itu dua? Karena satu tambah satu itu dua, itu aksiomatis. Pengetahuan aksiomatis. Pengetahuan aksiomatis, tidak perlu ditanyakan dalilnya. Wa amal mu'tazilah wal jamiyah. Adapun mu'tazilah dan jamiyah dan orang yang mengikuti mereka, maka metode mereka yang terkenal untuk menetapkan kebaruan alam. Ini padahal tidak perlu. Kebaruan alam tidak perlu ditetapkan. Tapi mereka bikin teori dalilul a'rad itu untuk bersusah payah isbat hudusil alam. untuk menetapkan bahasanya alam itu baru, bumi itu baru, manusia itu baru. Padahal ini satu hal yang tidak diperlukan. Demikian juga untuk isbatus sani. Ya. Nah, kebaruan alam itu mereka gunakan untuk menetapkan sani, untuk menetapkan sang pencipta. Jadi dalil a'rad itu intinya adalah menetapkan adanya sang pencipta dengan cara mendalili kebaruan alam. Ada pencipta loh. Apa bukti kalau ada pencipta? Alam itu baru. Nah, gitu. Nah, apa bukti kalau alam itu baru? Dalilul a'rad. Padahal kebaruan alam itu tidak perlu. Kebaruan alam itu dipakai sebagai dalil adanya sang pencipta. Dan tidak perlu didalili. Jadi ceritanya dalil a'rad itu demikian. Mau menetapkan Tuhan. Dan sifat khas Tuhan itu qadim. Lawan kidam hudus. Supaya kemudian sifat khas Tuhan itu qadim. Supaya kemudian Tuhan itu qadim, maka kita harus buktikan alam itu hadis. Dan dalil yang paling tokcer menunjukkan alam itu hadis, dalilul a'rad versi mereka. Nah, asumsi ini disangka oleh Ibnu Taimiyah dalam kalimat yang tadi kita baca, disangka kebaruan alam itu satu hal yang aksiomatis. Metode Al-Quran itu kebaruan alam dipakai untuk menunjukkan adanya sang pencipta. Tidak perlu cari-cari dalil, istidlal, cari-cari dalil untuk menetapkan kebaruan alam. Sudah langsung aja dipakai. Kebaruan alam itu langsung dipakai untuk jadi dalil adanya sang pencipta. Nah, metode mereka yang terkenal, dan itu metode yang paling tokcer untuk mereka adalah menetapkan kebaruan alam untuk menunjukkan kekodiman Tuhan. Caranya, alam itu dinilai baru bil istidlal, berdalil dengan isbatil a'rad awalan. Langkah pertama, menetapkan adanya a'rad. Langkah yang kedua, isbat menetapkan hudusnya a'rad. Ditambah langkah ketiga, bayan istihalati khuluwil jawahir anha. Jauhar di dunia ini yang merupakan penyusun alam semesta ini tidak lepas anha dari memiliki a'rad. Ini step yang ketiga. Step yang keempat, wabayan dan menjelaskan mustahilnya hawadis la awalalaha. Adanya sesuatu hal yang baru dan adanya sesuatu hal yang baru kemudian sebelumnya ada sesuatu yang baru tanpa ada ujung akhirnya. Nah, ini empat step dalilul a'rad. Ini itu empat langkah dalilul a'rad. Dan mencocoki mereka, sepakat mereka dengan hal ini, dengan metode ini, mayoritas Asy'ariyah. Beliau katakan tidak semua Asy'ariyah, namun mayoritas Asy'ariyah dan selain mereka. Padahal metode ini yang dicela oleh Imam Al-Asy'ari. Tapi ini metode yang ditempuh oleh mayoritas Asy'ariyah. Wabayana dan Abul Hasan Al-Ash'ari, dan Al-Ash'ari menjelaskan bahwasannya metode ini bukan metode para nabi salatullah wassalamu alaihim. Bukan pula orang-orang yang mengikuti mereka. hanyalah yang menempuh metode ini orang-orang yang menyelisihi para nabi, falasifah dan para pengikutnya yang mereka adalah para ahli bid'ah. Nah, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arudha ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.